Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda. Betul. Ya, Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang mungkin tiap hari bergelut dengan sistem yang rumit. Pasti banyak yang relate nih. Sangat relate. Sesi kita kali ini, misi kita hari ini tuh sangat jelas. Sumber kita adalah kutipan dari bab 8 dari sebuah buku teknis tentang refactoring dan technical debt. Buku yang luar biasa. Ya. Kita bakal membedah bagaimana sebuah sistem perangkat lunak yang sukses, yang tadinya jadi kebanggaan perusahaan. Yang jadi mesin pendorong utama ya. Betul. Kok bisa perlahan-lahan berubah jadi mimpi buruk yang melumpuhkan perusahaan itu sendiri. Dan bagaimana prinsip menyelamatkan kode yang berantakan ini bisa ngasih pencerahan ke kita semua. Pencerahan, momen aha gitu ya. Buat yang teknis maupun yang nggak teknis. Tuhan, kompleksitas, dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan teknis yang... diambil di bawah tekanan ekstrim ya? Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ini. Untuk pembuka, ada satu cerita nyata yang luar biasa relevan dari sumber kita. Kita mundur sedikit ke tahun 2018. Cerita tentang Foodish kan? Ya, Foodish. Anda mungkin pernah ngalamin fase kayak gini. Tahun pertama, mereka tuh tipikal lingkungan hypergrowth banget. Pertumbuhan yang gila-gilaan. Banget. Mereka mulai layanan pesan antar dengan tim yang super ramping. Cuma 3 engineer. 3 orang doang? Cuman 3. Dan Anda tahu kan ritme fase ini kayak gimana? Fokus murni pada fungsionalitas, kodenya ditulis serba gercep. Karena tekanan pasar ya brutal. Banget. Kalau fitur nggak dikirim minggu ini, kompetitor yang bakal ambil pasar. Jadi tenggat waktu itu panglima. Dan keanggunan arsitektur. Wah, itu sih dianggap ilusi kemewahan yang nggak bisa mereka beli saat itu. Ya, sebuah dinamika yang sangat wajar sih di fase awal pembentukan produk. Pengiriman cepat tuh segalanya buat ngevalidasi modal bisnis. Betul. Dan strategi itu berhasil loh. Tahun pertama, mereka tembus 10.000 pesanan per hari. 10.000? Cukup besar untuk tim kecil. Iya. Arus kas positif, investor senang, akhirnya tim diperluas jadi 10 engineer. Tapi masuk ke tahun kedua... mulai kelihatan ada yang aneh ya? Nah iya. Pesanan melonjak jadi 50.000 per hari, basis kode membengkak jadi 300.000 baris. Di sini gejala aneh mulai kerasa. Gimana tuh gejalanya? Cuma mau nambah satu field form doang. Engineer butuh waktu 3 hari penuh. 3 hari? Cuma buat satu field? Gayangin. Karena apa? Karena mereka harus ngobrak-ngabrik 40 file berbeda, kodenya saling bergantung secara acak. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana penurunan kecepatan itu terjadi secara eksponensial loh, bukan linier. Yeah. Itu gejala klasik dari degradasi struktural. Dan puncaknya di tahun ketiga nih, pesanan 200.000 per hari, tim engineer ada 50 orang. Wow. Kodenya 1,2 juta baris kode. Udah jadi monster itu. Bener-bener monster. Sampai muncul yang namanya zona angker di dalam modul mereka. Zona yang nggak berani disentuh siapapun. Betul. Saking rapuhnya, rilis minor aja butuh waktu QA manual selama 2 minggu. Wah, kacau. Dan engineer baru yang masuk butuh adaptasi atau onboarding 4 bulan penuh cuma buat paham sistemnya. 4 bulan. Menumpuk utang teknis selama bertahun-tahun. Sekarang bunganya jatuh tempo. Kutipan yang brilian. Metafora technical debt atau utang teknis ini yang dikenalkan oleh Ward Cunningham itu instrumen konseptual yang sangat presisi. Dia mau bilang kalau ini tuh sebuah trade-off, kompromi antara pengiriman cepat hari ini versus kualitas di masa depan. Tapi tunggu, mari kita perjelas buat Anda yang dengerin nih. Utang teknis ini kan bukan sekedar eufemisme buat programmer yang males kan? Wah, sama sekali bukan. Bukan cuma soal kode kotor, ini keputusan strategis. Mengambil utang secara sadar supaya cepat rilis. Oke, jadi ada dimensinya ya? Ya, ada klasifikasinya biar kita paham nuansanya. Pertama itu intentional versus unintentional debt. Utang disengaja lawan utang nggak disengaja. Ibarat kata nih, kalau dalam bisnis, intentional itu kayak ambil pinjaman modal usaha ke bank ya? Betul. Kita tahu ada bunga, ada jadwal cicilan, tapi kita butuh modalnya sekarang buat kejar pasar. Tepat, kalkulasinya jelas. Kalau unintentional, kayak ngasih kartu kredit ke karyawan, terus digesek tanpa lihat tagihan gitu. Analogi yang sangat kuat. Utang tanpa sadar itu karena kelalaian, dan itu jauh lebih destruktif. Karena nggak tercatat ya? Yah, lalu dimensi kedua, tactical versus structural debt. Taktis itu utang mikro di level kode sehari-hari, kayak bikin fungsi kepanjangan karena ngejar rilis besok. Kalau struktural? Itu utang makro di level arsitektur. Sistemnya udah terlalu kusut, batas layanannya hancur. Berarti jenisnya banyak dong ya? Ada code debt, terus architectural debt. Ada test debt juga kalau pengujiannya buruk. Documentation debt kalau dokumennya usang. Sampai infrastructure debt. Intinya utang teknis ini nggak selalu salah ya, selama dikelola. Betul, asal direncanakan pembayarannya. Tapi takeaway-nya, kalau diabaikan, akan terjadi kebangkrutan produktivitas. Disinilah bagian yang sangat menarik. Terus gimana cara kita menerjemahkan penderitaan engineer ini jadi bahasa uang atau bahasa bisnis? Nah, ini krusial. Pemimpin bisnis butuh metrik finansial. Utang teknis itu punya 5 dampak ekonomi tak kasat mata. Oke, apa yang pertama? Cost of change atau COCI. Ini meningkat eksponensial. Di industri disebutnya death march. Kayak kasus Food Dash tadi ya. Kerjaan yang logikanya 2 jam jadi 2 minggu. Kenaikan 10 kali lipat itu berarti Anda buang 90% waktu developer. Buang-buang gaji itu namanya. Terus yang kedua? Bug frequency dan incident rate. Sistem rumit itu menyembunyiin bug. Ujungnya, downtime, ngerusak reputasi, denda SLA. Dan hilangnya kepercayaan pengguna ya. Dampak ketiga? Developer velocity. Kecepatan pengiriman fitur menurun drastis, padahal bisnis nuntut pertumbuhan linier, kurvanya malah datar. Keempat pastinya soal onboarding time tadi ya. Waktu adaptasi engineer baru yang tadinya 2-4 minggu, melar jadi 3-6 bulan. Gaji terbuang, senior malah terbebani ngajarin terus. Dan yang kelima? Production incident risk. Risiko finansial mendadak karena bug laten di production meledak. Wah. Jadi kalau kita kaitkan dengan gambaran besarnya, technical debt is a financial liability, but denominated in complexity instead of currency. Utang teknis adalah kewajiban finansial, tapi dalam mata uang kompleksitas. Keren banget. Memang senyata itu dampaknya. Lalu pertanyaannya sekarang, gimana cara bayar utang itu? Jawabannya kan refactoring ya? Iya, refactoring. Kita pakai definisi dari Martin Fowler di sini. Refactoring itu mengubah struktur internal kode tanpa mengubah perilaku eksternalnya. Garis bawahi ya, tanpa mengubah perilaku eksternal. Jadi bukan sekedar nyapu-nyapu atau bikin kode kelihatan cantik? Sama sekali bukan. Tujuan sejatinya itu ningkatin readability atau keterbacaan, ngurangin duplikasi. Menurunkan coupling juga kan? Biar ketergantungan antar modulnya lepas. Betul. Terus ningkatin cohesion dan mempermudah pengujian. Praktisnya gimana nih? Biar nggak cuma jadi wacana buat Anda yang dengerin. Kapan sih kita harus lakuin ini? Terjebak sprint tiap 2 minggu kan susah. Strategi pertamanya, Boy Scout Rule. Selalu tinggalkan kode lebih bersih dari saat ditemukan. Refactor sedikit aja sebelum nambah fitur. Terus kalau kita mencium adanya code smell atau bau busuk di kode? Nah, itu harus langsung ditangani. Atau saat batas kompleksitas tercapai, misal ada fungsi yang lebih dari 30 baris. Atau pas bug terus-terusan muncul di tempat yang sama ya? Iya. Atau saat modul sulit diuji dan sebelum melakukan perubahan besar. Contoh nyatanya gimana tuh secara teknik? Kayak extract method, memecah fungsi proses pesanan yang panjang banget jadi fungsi-fungsi kecil. Terus rename for clarity ya, namain ulang biar jelas. Dan menghancurkan God class. Class yang terlalu besar yang ngelakuin segalanya. Dipecah dan enkapsulasi fieldnya. Sebentar, saya harus ngasih peringatan keras nih dengan nada agak dramatis ya. Godaan terbesar tim IT pas lihat kode kusut tuh kan biasanya teriak, mari kita tulis ulang semuanya dari nol. Ah ya, the rewrite trap, jebakan menulis ulang. Itu bahaya banget kan? Kenapa biasanya berujung bencana? Karena Anda bakal kehilangan pengetahuan historis. Edge cases, bug lama yang udah capek-capek diperbaiki 5 tahun lalu. Terbuang semua ya? Terbuang. Risiko tinggi menjalankan sistem paralel, biaya nggak terprediksi, dan parahnya, kompetitor bakal nyalip karena inovasi bisnis Anda terhenti total. Oke, jadi solusi pastinya apa? Kita bedah studi kasus penyelamatan dari sumber kita. Kasus aplikasi logistik itu ya? Iya, aplikasi logistik monolitik, usia 7 tahun. Couplingnya tinggi banget, tanpa unit test, deployment sulit, tim frustrasi. Nah, pendekatannya tuh pakai incremental refactoring. Ada pola namanya strangler fig pattern. Dinamai dari pohon ara yang perlahan melilit inangnya kan? Gimana tuh langkah-langkahnya? Langkah pertama bangun fitur baru di luar monolit yang lama itu. Kedua, isolasi domain utamanya. Misalnya modul penagihan. Tiga, tambahkan characterization test ya. Untuk ngunci perilaku sistem saat ini. Betul sekali. Keempat, pindahkan infrastrukturnya kayak database dan API-nya. Kelima, baru refactor bertahap. Keenam, jalankan secara paralel. Lalu ketujuh, matikan sistem lama atau switch over. Hasil nyatanya gimana setelah 6 bulan? Luar biasa. Onboarding turun dari 4 bulan jadi cuma 1 bulan. Cepet banget. Pembuatan fitur dari 3 minggu jadi 1 minggu. Dan insiden produksi turun 70%. Mengagumkan. Berarti utang teknis ini bisa dijinakkan ya? Sangat bisa, asalkan dibangun sistem manajemen utang. Tim profesional itu mengelola ini layaknya portofolio utang finansial. Ada identifikasi, ukur dampak, prioritaskan. Cari yang dampak lumpuhannya tinggi tapi biaya perbaikannya rendah, lalu jadwalkan. Maksudnya dialokasikan anggaran waktu tetap ya? Kayak 20% setiap sprint khusus buat perbaikan? Tepat. Dan cegah agar nggak terulang. Alat pendukungnya bisa pakai debt registry, refactoring budget. Metrik kesehatan kode, dan penyelarasan OKR dengan target bisnis. Sangat krusial. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini bukan sekedar tugas teknis solo di depan layar, kan? Ada dimensi sosialnya. Sangat kental dimensi sosialnya. Ini butuh code review, pair programming, penegakan definition of done. Fitur nggak selesai kalau belum dites. Tata kelola arsitektur, dan yang paling penting, dukungan kepemimpinan atau leadership support. Engineer harus bisa bicara pakai bahasa bisnis ke atasan buat dapat dukungan ini. Ada jebakan atau anti-pattern yang jangan sampai dilakukan. Jangan pernah refactoring tanpa tes. Itu bencana. Jangan tanpa tujuan jelas atau perubahan langkah yang terlalu besar sekaligus. Sekedar perubahan kosmetik atau over-engineering juga dihindari ya. Mutlak harus dihindari. Luar biasa. Kita masuk ke rangkuman utama dari materi sumber kita nih. Kesimpulannya, musuh sebenarnya bukanlah technical debt itu sendiri. Lalu apa musuh sebenarnya? Ketidaktahuan akan keberadaan dan dampaknya. Refactoring itu investasi, bukan kemewahan. Ibarat mesin jet komersial ya. Kalau nggak dirawat, nggak dikasih pelumas, dia bakal berkarat dan berhenti bergerak di tengah penerbangan. Dan ingat, semua ini nggak bisa jalan tanpa kolaborasi yang baik. Nanti kita akan bahas di eksplorasi mendatang, nyambung ke bab 9 tentang code review. Pasti. Dan kenapa sih Anda yang mendengarkan harus peduli? Prinsip refactoring bertahap kayak strangler pattern, ini ngajarin kita cara membenahi kekacauan massal tanpa menghentikan roda produktivitas. Keterampilan manajerial tingkat dewa itu. Tak ternilai harganya di bidang apapun. Ma, itu menyisakan satu pemikiran provokatif akhir untuk Anda. Kalau perangkat lunak bernilai jutaan dolar saja bisa diam-diam menumpuk utang struktural hingga nyaris bangkrut. Coba pikirkan. Iya, coba pikirkan. Sistem apa dalam kehidupan Anda sendiri? Mungkin rutinitas harian Anda, struktur organisasi tim Anda, atau bahkan hubungan personal Anda. Yang saat ini sedang menumpuk utang tak kasat mata. Betul, hanya menunggu tanggal jatuh tempo bunganya ditagih. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah ikut menggali dalam eksplorasi kali ini. Silakan renungkan pertanyaan tadi. Dan sampai jumpa.